Suarep dhata pitana. Aninggih nagari pundhita kang gahe kwadi dasa purwa. Basa iku marang sawiji hadrin wiwit dasa 10 purwa wiwitan. Sanadyan to kathah titahing Jawata ingkang kahungkulan ngakoso sinangga ing Pratiwi. Kinapiting samudra kathah ingkang samenyiwanggana raras. Nanging datan kadi negari ingkang ginupit ing mangke. Pundhita nagari satunggal darbya nama sadasa. Ika, Tama, Panduya, Muhung, nagari ing Mandura. Kinarya kangge pambukaning kandha tuhwangu padya nagari satus tanantuk kekalih. Sewutan jangkep sadasa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasiru kirloh jinawi gemahari pahkarto turaharjo. Jarwanyo kang mangkono panjang doa pocapani punjung luhur kawibawani. Pasir samudra wukir gunung. Tuhun garing kuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gedhe. Loh tulus kang saroti nandur dadi jinawi murahing kang saroti nuku gemah kateng poro jalmo ngamonco ingkang samyawis mlebeting brojo. Katingal jejel apepet haben cukit pung taritis papan wiara katingal rupa injawit saking raharjaning negari. Uripah tondola kuning poro dagang layar nang kudo kang samyelumintir siang tanah piratri. Ndali diri datan wonten kendati lapetan wonten sang sayaning dedalan. Karto tondo kawulo padu sunan samenyo hayem tentermati ni mungkul pangulang tetanen. Piti wintan wonton sinan sangan wanci hawa nagelaring pangunan suru pengar kowang sulmarang kandangi dewi-dewi. Datanono tarani kandangan gupuarang lawang kitancing lapetan wonton durusilo judi. Raharjo tepihing paramuka para mantri bupati samya kuntap kautamani. Dipyo Wirutama tansah njunjunge dening praja lawan luring sang nata. Dasar nagari Mandura gedhe obore. Padhang jagate dhuwur kukusi adoh marang kuncarane tur kasusruh ing manca praja. Datan mitungaken negari kanan kiri ingkang samya sumunyut sanadyan to tanah sabrang kathah ingkang samya sumawita. Tan linawan bondo yudha hamung kayungyun puyaning kautaman. Pendha antara mangsa samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Peni peni raja peni guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Wonang dene ucap nuju juling sanata ingkang hangrenggani praja wis ana pilahane dewi-dewi. Yen kethek paragusa buta raksasa pandhita pewarap dewa wisik menawa ratu nang aja juluk. Haja juluk sang nata Prabu Basudewa. Nalindri ingkang sampun lalu yuswa. Turta dadi watak tanwita darmohita sorohita somohita lirik. karemlah kapanditan, remlah pangadilan, seng semlah kaprajulitan marah sudiring toto krami. Narindra guna hinga guna tanyendak guna ning jalmi luhur datan ngungkul-ngungkul dihandap tan kasuring sesami. Lala petaning sano topaning sandangung kaudan aweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyon malu yake wong sakit kinarya suko sagung kangandang prihatin. Sarto ngasto somo bido dono dendro lampahing pangadilan nindakaken denawa siasat lirih datan nambau kapine jer wis leres kapi dana datan mawi wigih ringa-ringa sanadyan to santono miyang warga pinatrapan ing pamisisa. Narindra Berbudi bawa Leksana lirih Berbudi angganjar ngulo wisuda bawa Leksana apa ingkang kadhawake datan kengingun catetep kelampahan. Lamun to kinunggung luhuring sang nata lan wiaring jajahan kaya saratri datan wonten pedhot tipinunggel kang amruweng kawisinigek. Nuju hari sumumane sang nata miyos sinuwaka ning setinggil Benaturata. Lenggah dampar dinta pinalipit ing kancana pinating nawerna kagelaran permadani. Sinebaran sari-sari gilondowi tulisat sebat kasturi. Kahaya poro parekan kang ambil lupo coro noto. Bebek mas mintok mas banyak dalang sawung galing harta wali koka cumas dudipang dueng kang sarworukmi. Katingal sanoto kinebutan lar badak kanan tanah pikir ingko ngas ngambar gandaning sangkat penganti operateng panguraan. Sirno kamandung sane cedondro panyayah botor indro ngijewantah kahayap poro widodari. Harap sidem permanem tanono banek walang salisi kekudungan datan ubah marutotan lumampah mung lamat lamat kapiarso. Suwaraning pradonga ngrangin binarung pangli ing waranggono kang anyut anyut kasambet ojeng kukilo kang mencok ing waringin. Lan kapiarso suwaraning abdi kriya gemblak pandi kending kemasan hanambut karyane sowang sowang pating calang kerang pating calang kering imbal gantil riman yorogo. Ora dadi sawur malah dadi hasil senen jroning pasiwakan. Sopo to ingkang kepareng marak ing Arsanata nenggih menika tawanane. Warangkaning negari Mandura kekasih Sang Reki Wanawati Sora Gupita. Ing jawiyandher malabar pisuwaning para Narapraja. Samya sumadhang dhateng pangandikaning Sang Nata Prabu Basudewa. Katalika wau. Dereng ngantos imbal pangandikan Prabu Basudewa kelawan Sang Warangkaning Praja. Katungkuh dereng jawi katingal praptanipun ingkang rayi. Nalindring kumbina Prabu Bisma kaya Sang Hariya Prabu Rukma. Ingkang sarimbit kelawan ingkang rayi nalindring lesan puro Prabu Setyajid ya Prabu Gurusena. Miyak perwadi ingkang samya sibo daya-daya minggah mering setinggil. Kadgodo ingkang lesang Prabu Basudewa giya hangacarani dhateng rawuhipun ingkang rayi. Teka mangkon wijiling pangandika ingkang dereng kawiyo sing lesan. Ingamungun nindra long-long rami waneng kang sasongko kumanyar ngarenggorum ning puri mangken tanpa sireng aleping kang sarwa manik om taweng nyosin awong